بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin ikhwani wa akhwati azani wa azakumullah barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini insyaallah taala akan kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Ta'limu Sifati Salatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bil Adillah, mempelajari sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan dalil-dalilnya. Baik, barakallahu fikum. Kemarin kita telah masih membahas tentang seputar syurutus salat, syarat-syarat salat, yakni syarat sahnya salat. Ada berapa semuanya syarat sahnya salat? Ada 9. Baik, barakallahu fikum. Yang telah disebutkan kemarin ada 4. Yang pertama, dia beragama Islam. Barakallahu fikum. Yang kedua, berakal sehat atau al-akal, berakal sehat. Asalis. Yang ketiga, tamyiz. Itu apa artinya tamyiz? Bisa membedakan. Barakallahu fikum. Berikutnya lagi yang keempat, taharah atau bersuci. Bersuci yang dimaksud adalah dengan apa? Berwudu atau dengan mandi. Artinya ketika yang dimaksud dengan salat di sini bersuci, yakni dengan berwudu tentunya, ya, karena kalau itu berupa hadasnya hadas kecil. Kalau hadas besar dengan apa bersucinya? Mandi janabah. Dengan mandi janabah atau mandi junub. Barakallahu fikum. Taib. Sekarang kita masuk pada asyartul khamis, syarat yang kelima. Syarat yang kelima adalah dukhulul waqti, yakni telah masuk waktu sholat. Telah masuk waktu sholat, ini syarat yang kelima. Artinya apa? Sholat seseorang itu dianggap sah atau dinyatakan sah apabila sholat yang dikerjakannya itu telah memasuki waktu-waktu sholat yang ditentukan. Ya, ya, seperti waktu-waktu sholat yang telah ditentukan. Sebab kalau ternyata sholat tetapi belum masuk waktunya, sah atau tidak? Tidak akan sah sholatnya, tidak diterima sholatnya. Karena yang namanya ibadah sholat itu adalah ibadah yang telah ditentukan waktu-waktunya secara khusus. Ya, seperti itu. Apa dalilnya? Yaitu dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat apa tadi? An-Nisa 103. Allah menyatakan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah, ya, kewajiban yang ditetapkan atas orang-orang yang beriman, kitaban mawquta, yang telah ditetapkan waktunya, yang telah ditentukan waktu-waktunya. Sehingga siapa yang sholat tetapi tidak masuk pada waktunya tersebut, berarti belum sholat atau sholatnya dianggap belum sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang ayat tadi, qala Sa'di rahimallahu fi tafsirihi wa anna laha waqtan, dan sesungguhnya sholat itu mempunyai waktu, la tasihu illa bihi, yang mana tidak sah sholat tersebut kecuali dengan waktu tersebut. Wa huwa hadhil awqatul lati qad taqarrarat indal muslimina saghirihim wa kabirihim alimihim wa jahilihim. Ya, artinya apa? Yaitu waktu-waktu yang telah ditetapkan bagi setiap orang-orang muslim, baik itu anak-anak kecilnya maupun orang-orang besarnya atau para ulama'nya atau orang budunya, maka semua adalah harus mengikuti waktu-waktu sholat yang telah ditetapkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala maupun oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa aqadu dzalika annabihim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan mereka semuanya mengambil ketetapan waktu sholat tersebut dari siapa? Dari tuntunan Nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulihi, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Begitu ya. Jangan seperti orang Jawa, ayat hadis ini disalah artikan. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku mengucapkan usolli, gitu ya. Bukan begitu, ya. Artinya niat dengan bacaan usolli, bukan begitu. Nah, maksudnya hadis ini adalah sallu kama ra'aitu muni usolli, bukan muni usolli, ya, mengucapkan usolli ketika mau sholat, bukan itu. Tetapi maknanya adalah sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Artinya apa? Bagaimana cara sholat Rasulullah, kapan dikerjakan sholat tersebut, waktu-waktunya kapan, itu harus melihat dan mencontoh dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kesimpulannya bahwa sholat itu menjadi sah atau tidak semua tergantung kapan masuk atau tidaknya waktu sholatnya. Kalau sudah dilaksanakan pada waktu-waktu yang telah masuk waktu sholat yang ditentukan, maka sah sholatnya. Kalau belum, maka tidak sah sholatnya dan wajib diulang. Begitu. Misalnya sholat maghrib ya ikhwan, maghrib dikerjakan siang-siang begini, sah atau tidak? Ya tidak sah ya, bukan sholat maghrib itu namanya, kan begitu. Baik, seperti itu. Berarti apa? Sholat adalah ibadah yang telah ditetapkan waktunya secara khusus. Baik. Sekarang yang penting kita ketahui adalah kapan sih sebenarnya waktu-waktu sholat dari sholat yang lima waktu itu. Nah, sebagaimana dalam ayat tadi, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditetapkan bagi orang-orang yang beriman, yaitu dengan ketetapan apa yang telah ditentukan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Adapun awqatus sholat al-khams, ya, waktu-waktu sholat yang lima waktu itu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui secara ringkas. Pertama, waktul fajri, waktu sholat subuh. Kapan waktu sholat subuh itu? Nah, waktunya adalah min tulu'il fajri sadiqi ila tulu'is syamsi. Min tulu'il fajri sadiqi ila tulu'is syamsi. Waktunya adalah dimulai dari terbitnya fajar shadiq, ya, yaitu fajar shadiq, fajar yang menunjukkan apa? Telah masuk waktu sholat subuh. Itu namanya fajar shadiq. Loh, kenapa dinamai fajar shadiq? Iya, karena sebelumnya ada namanya fajar kadhib. Kalau fajar kadhib itu kelihatannya sudah fajar padahal belum, maka dikatakan fajar kadhib, dusta, bohong, ya. Naam. Atau di sini fajar shadiq, apa itu fajar yang menunjukkan yang sebenarnya, yang telah menunjukkan waktu subuh. Nah, penjelasannya kemarin juga telah dijelaskan, intinya panjang lebar ya. Adapun di sini yang telah masuk waktu sholat subuh adalah apabila tulu'il fajri shadiq, yakni apabila telah terbit fajar shadiq. Sampai kapan? Ila tulu'i syamsi, sampai terbitnya matahari. Artinya sebelum terbitnya, begitu maksudnya ya. Jadi waktunya adalah ketika apa? Mulai dari fajar shadiq, begitu masuk waktu subuh, terus begitu sampai sebelum terbitnya matahari. Itulah waktu dibolehkannya atau waktu melaksanakan sholat subuh. Ya, beda dengan sholat-sholat lain. Kalau sholat-sholat lainnya yang empat waktu itu, ya, maka di sana bersambung waktunya. Ya, seperti waktu duhur ini. Waktu duhur berakhir kapan waktunya? Waktunya adalah sebelum waktu asar. Karena dengan berakhirnya waktu duhur masuk waktu asar. Begitu seterusnya. Nah, demikian pula berakhir waktu asar dengan tenggelamnya matahari yang menunjukkan bersamaan dengan itu masuklah waktu maghrib. Terus bersambung, waktu maghrib kapan selesai sampai hilang tenggelam apa hilangnya warna merah, awan merah di langit. Ya, begitu hilang awan merah, maka berakhirlah waktu maghrib dan bersambung kemudian masuk waktu isya. Kan begitu, terus demikian. Ya, isya juga begitu. Ya, dan seterusnya. Hanya saja kalau subuh atau waktu salat fajar ini dia tidak seperti itu. Bukan kemudian akhir waktunya adalah dengan masuknya waktu duhur, tidak. Tetapi adalah akhir waktunya adalah dengan terbitnya matahari. Wallahu a'lam. Ya. Nah, di sana ada penjelasan panjang lebar oleh para ulama bahwa waktu salat subuh itu ada dua. Ya, yang disebut dengan waktu ikhtiari dan waktu ittirari. Ya. Waktu ikhtiari itu waktu di mana seseorang apa itu harus berusaha untuk melaksanakannya. Waktu yang wajib namanya waktu ikhtiari. Ya, waktu yang seseorang diupayakan untuk bisa mengerjakan di waktu tersebut namanya waktu ikhtiari. Nah, waktu ikhtiari itu kapan? Yaitu sejak terbitnya fajar shadiq, ya, sampai munculnya apa itu langit mulai warna kekuning-kuningan begitu ya. Nah, itu waktu ikhtiari. Jadi setelah fajar shadiq sampai langit berubah warna agak kemerah-merahan atau kekuning-kuningan begitu. Nah, itu waktu ikhtiari. Ya. Nah, jadi waktu muncul warna kuning-kuningan waktu siang atau tanda menjelang siang sudah mulai muncul. Itu namanya apa? Ikhtiari. Adapun waktu yang kedua, waktu ittirari, waktu yang darurat istilahnya. Waktu ittirari atau darurat. Ya, kapan itu? Yaitu mulai dari kuning-kuningan tadi, ya, waktu-waktu menjelang, yaitu ketika kelihatan langit agak kuning-kuningan begitu, sampai betul-betul menjelang terbitnya matahari. Nah, itu artinya sebelum terbitnya matahari. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, Abdullah bin Amr bin Al-As dikatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Wa waktu salati subhi min tulu'il fajri ma lam tadlu'is syams," dan seterusnya, ya. Walhasil intinya adalah bahwa waktu salat subuh adalah dimulai dari sejak terbitnya fajar shadiq sampai sebelum terbitnya apa? Matahari, ya. Artinya apa? Jangan sampai kita kelewatan terbitnya matahari. Ya, kalau sudah terbit matahari selesai waktu sholat subuh. Karena itu kita harus hati-hati, ya. Saya ulangi lagi, di sana ada waktu ikhtiari dan waktu ittirari. Waktu ikhtiari waktu yang kita diperintahkan untuk mengerjakan yang wajib di situ, ya, perintah yang wajib, yaitu kita berusaha melaksanakannya dimulai dari sejak terbitnya fajar shadiq, yaitu masuk waktu subuh sampai matahari warna langit itu agak kuning-kuningan menjelang terbitnya matahari, sebelum terbitnya matahari. Begitu ya. Istilahnya warna siang itu sudah mulai kelihatan. Kalau kita lihat pagi hari tidak mendung begitu ya. Nah, habis sholat subuh biasanya kita melihat di sebelah timur sana agak mulai kuning-kuningan langitnya. Iya kan? Nah, itu menunjukkan bahwa tanda-tanda siang akan muncul begitu. Ya, itu sebelum terbit matahari. Nah, itu waktu ikhtiari. Adapun dimulai dari kuning-kuningan kita baru bangun sampai sebelum terbit fajar apa terbitnya matahari, itu adalah waktu yang darurat. Ya, kalau kita kepepet, ya, karena mungkin kita bangun tidurnya terlambat, ya, atau karena satu hal, maka segera kita kerjakan, ya, sebelum betul-betul matahari itu muncul atau terbit. Kalau sudah terbit, habis waktu subuh begitu, ya. Ini waktu pelaksanaan sholat subuh. Nah, kita tidak perlu panjang lebar karena pembahasan ini panjang. Baik, sekarang yang kedua, waktu duhri, waktu sholat duhur. Kapan itu? Min zawali syamsi min wasti sama'i ila ayyasira dhillu kulli syai'in mislah. Ya. Min zawali syams, yaitu dari sejak tergelincirnya matahari dari posisi dia di tengah-tengah langit. Ya, Jadi dari setelah apa? Waktu apa? Tergelincirnya matahari, ya, dari posisinya yang ada di tengah-tengah langit, ya. Ila ayyasira dhillu kulli syai' mislahu. Yaitu sampai kapan waktunya berakhir? Yaitu sampai, ya, bayangan segala sesuatu itu sama panjangnya dengan aslinya. Bayangan segala sesuatu itu sama panjang dengan bendanya atau aslinya, bendanya, ya. Nah, saya ulangi lagi, waktu sholat duhur itu adalah dimulai kapan? Yakni sejak tergelincirnya matahari dari posisinya yang ada di tengah-tengah langit. Artinya apa? Tatkala sebelum masuk waktu duhur, kita perhatikan matahari kan berasal dari timur, ya, terbitnya. Terus dia bergerak meninggi, meninggi, meninggi, meninggi sampai menjelang duhur. Kita lihat posisi dia di tengah-tengah, ya. Dan kalau sudah di tengah-tengah, biasanya dia berhenti sebentar. Berhenti sebentar. Kalau kita lihat ingin membuktikannya dengan apa? Dengan pakai jam matahari. Maksudnya dengan apa? Menggunakan itu, ya, dari lantai atau tanah atau apa saja yang bisa dipakai, dilihat begitu. Nanti pada saat dia sudah persis di tengah-tengah, maka dia diam sejenak. Berhenti, tidak ada bayangan yang dilihat itu tidak bertambah, tidak berkurang. Diam, ya, stabil begitu. Beberapa menit saja. Nah, setelah itu bayangan akan berubah lagi, yaitu bertambah panjang. Nah, pertambahan panjang biar bentuk sedikit, maka itulah telah masuk, berarti matahari telah tergelincir. Ya, begitu. Ulangi lagi, untuk perhatikan. Matahari kan muncul dari timur sana, ya, terbit terus begitu. Nah, kalau kita melihat di sini bikin-bikin tombak atau kayu begitu, ya, tancapkan di tanah, maka melihat bayangan ini, ya, kalau semakin bersinar rendah gini kan bayangan semakin panjang, ya. Terus bergerak, bergerak, bergerak, bayangan semakin lama semakin apa? Susut, tek tek tek begitu bayangannya. Ini bendanya, ini bayangannya. Terus begitu. Karena matahari semakin meninggi. Bersamaan dengan tingginya ini, maka begitu posisi di tengah-tengah, bayangan berhenti. Bayangan tidak berkurang, juga tidak bertambah. Tapi begitu sudah tergelincir sedikit saja, maka bayangan itu bertambah. Nah, cara bagaimana? Ya, kita harus pakai penggaris. Ya, kita dulu waktu di Damat, ya, sama teman-teman yang biasa muadzin, ya, orang Indonesia, itu diajak ke atas melihat mata jam matahari begitu, bawa penggaris, selalu bawa penggaris, ya, dan diukur itu nanti ketika sudah sekitar jam berapa, berapa menit sebelum azan, sebelum masuk waktu duhur, kita sudah naik ke atas. Di atas itu ada bangunan tinggi yang kemudian kita pakai jam matahari. Terus kemudian kita perhatikan dengan menggunakan apa? Yaitu penggaris. Dilihat, ini bayangannya masih terus berkurang, berkurang, berkurang, menunjukkan matahari bergerak naik ke atas. Dari sini bayangan di sini, matahari di sini. Maka ini bayangan yang dari sini berkurang, berkurang, tambah pendek, tambah pendek, tambah pendek, begitu. Nah, terus kemudian kita matahari mencondong ke barat begini, maka di sana bayangannya mulai bertambah lagi. Asalnya dari sudah berhenti, tidak bertambah, tidak berkurang, terus mulai bertambah panjang dikit. Nah, yang sedikit ada kelihatan dari penggaris kita itu. Wah, bertambah berapa senti, berapa mili, begitu, ya. Bertambah, lagi sudah bertambah, masuk sudah. Berarti tergelincir mataharinya. Begitu, ya. Kalau ingin membuktikan, silakan muadzin di sini, praktekkan di situ, ya. Harus sedia alat, ya, untuk menggambar mungkin dengan lingkaran atau apa, dari papan atau dari apa begitu. Terus kemudian siapkan penggaris untuk meneliti apakah sudah masuk waktu subuh duhur tepat dengan waktu pada umumnya atau bagaimana. Begitu. Maka di sini menunjukkan apa? Dimulai masuknya waktu duhur adalah pada waktu tergelincirnya matahari. Tergelincir maksudnya apa? Yakni dia sudah mulai apa? Yang tadinya di posisi tengah-tengah, dia sudah mulai bergerak ke arah barat begini. Sehingga bayangan yang di sini bertambah maju. Nanti semakin bayangan ke barat terus begini, terus begini, maka bayangan lama tambah panjang, panjang, panjang, panjang, begitu, ya. Nah, seperti itu. Nah, ketika bayangan benda dengan bendanya itu kita ukur sama, ditambah sedikit tambahan dari masuknya waktu duhur tadi, maka berarti sudah masuk waktu asar. Nanti akan dijelaskan. Seperti itu, ya. Jadi demikian. Nah, jadi waktu sholat duhur adalah dimulai min zawali syamsi min wasti samai ila ayyasira dhillu kulli syai' mislah. Yakni dimulai dari sejak tergelincirnya matahari dari posisi dia di tengah-tengah langit sampai dia menjadi apa? Bayangan segala sesuatu itu sama dengan bendanya, yaitu telah masuknya waktu asar. Artinya apa? Masuknya waktu apa? Akhir waktu duhur itu adalah sebelum masuknya waktu asar. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah dalam hadisnya, wa waktu duhri anam Idza zalati syamsu wa kana dhil rajul katulihi ma lam yahdhur waqtul asr. Ya. Artinya apa? Waktu salat zuhur itu apabila matahari telah tergelincir dan sampai apa? Bayangan segala sesuatu benda sama dengan panjangnya selama belum masuk waktu asar. Begitu. Nah, apabila bayangan benda sama terus ada ditambah dengan kelebihan sedikit dari waktu zawal tadi, maka berarti sudah masuk waktu asar. Begitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti dipraktikkan, ya, bisa dilihat nanti, ya. Begitu. Kemudian yang ketiga, wa waqtul asri, waktu asar. Kapan waktu asar? Min khuruji waktu dhuhri ila sofari syams. Waktu asar adalah dimulai dari keluarnya dari waktu dhuhur. Ya. Nah, keluarnya waktu dhuhur itu kapan? Ya, apabila bayangan benda sama dengan apa bendanya ditambahi sedikit, yakni dari apa? Ditambahi sedikit kelebihan dari apa itu? Ya, ditambah sedikit kelebihan dari bayangan tadi, yaitu ketika lewat zawal. Nah, seperti itu. Artinya apa? Waktu asar dimulai dari keluarnya waktu duhur atau berakhirnya waktu duhur, itu awal waktu asar berarti, ila sofari syam, sampai matahari berwarna kekuning-kuningan. Anda perhatikan di langit ketika habis sholat asar, ketika kita sedang sholat asar, matahari masih putih bersinar, masih apa panas sekali. Itu waktu asar. Tapi kemudian ketika tambah lama dia ke arah barat, tambah lama tambah redup, sehingga warna putih berubah menjadi kekuning-kuningan. Itu adalah akhir waktu asar sebenarnya. Ini yang disebut dengan waktu ikhtiari. Waktu ikhtiari para ulama menyebutkan dimulai dari ya berakhirnya waktu duhur, yaitu dengan bayangan benda sama dengan bendanya ditambah sedikit ya panjangnya ketika zawal itu. Nah, di apa itu dengan itu kemudian berakhirnya waktu asar adalah ketika matahari berwarna kekuning-kuningan. Waqila, ada pula yang mengatakan hatta yakuna dhillukulli syai' mislaihi dan sebagainya, ya. Namun sebagaimana pendapat para ulama, ya, di sana waktu asar ada punya dua waktu. Waktu ikhtiari dan waktu daruri, ya. Waktu asar, waktu ikhtiari itu adalah dimulai dari ya selesainya waktu duhur, berhentinya waktu duhur, ya, itu waktu dimulainya. Adapun akhirnya waktu ikhtiari sampai kapan? Yaitu apabila sampai matahari berwarna kekuning-kuningan. Itu waktu ikhtiari yang diusahakan untuk kita lakukan. Namanya ikhtiari. Namun apabila kalau kemungkinan itu kita terlambat karena satu hal, maka di sana ada istilahnya waktu ikhtirari, waktu darurat. Kapan itu? Min ba'di waktul ikhtiari, min ba'di waktil ikhtiari ila ghurubi syams. Ya, ada waktu yang darurat yang dibolehkan kita kalau posisinya darurat, yaitu ketika matahari sudah mulai berwarna kekuning-kuningan sampai sebelum terbit tenggelamnya matahari di waktu maghrib, begitu ya. Artinya sebelum masuk waktu maghrib itu waktu yang mepet, waktu yang daruri, waktu yang ikhtirari, begitu istilahnya. Nah, itu dibolehkan ya. Tapi yang diusahakan untuk kita kerjakan selalu adalah begitu habis waktu duhur ya dan masuk waktu asar, ini adalah waktu awal, maka kita berusaha untuk melaksanakan sholat pada waktunya ya. Naam. Dan berakhir waktu ikhtiari kapan? Apabila matahari sudah mulai kekuning-kuningan. Untuk perhatikan ya, matahari itu ketika kita sedang sholat asar, maka itu masih panas sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, ya, kata beliau, wa waqtul asr malam tasfaru syams, dan waktu asar itu adalah selama matahari belum berwarna kekuning-kuningan, ya. Nah, dan para sahabat ketika melaksanakan sholat asar disebutkan di sana dalam hadis Buraidah dikatakan, ya, wa syamsu baydau naqiyah, ya, waktu itu matahari masih berwarna putih yang kemilau, putih yang terang, yaitu masih jernih putihnya, ya. Itu antum lihat kalau habis sholat asar, tet begitu ya, habis sholat selesai asar, antum lihat matahari masih panas, masih putih bersinar, ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau sudah mulai redup dan menjadi kekuning-kuningan, nah ini berakhir waktu asar. Kecuali bagi yang belum sholat, dibolehkan dia sholat masuk pada waktu darurat, yaitu sampai sebelum tenggelamnya matahari, ya, sebelum masuk waktu maghrib. Wallahu a'lam. Itu kalau kepepet. Tapi kalau tidak, kita harus biasa melaksanakan ya di awal waktunya. Itu waktu asar. Berikutnya yang keempat, waktu maghrib sekarang. Waktu maghrib, ikhwan, min maghribi syams ila maghribi syafaqil ahmar. Dimulai dari tenggelamnya matahari atau terbenamnya matahari atau ghurubi syams, ya. Naam, maghribi syams itu adalah tenggelamnya matahari, kalau ghurub sama ya, terbenam, terbenamnya matahari, ya. Ila maghribi syafaqil ahmar, sampai tenggelamnya atau hilangnya ya awan merah di langit. Antum lihat ya, habis maghrib itu loh. Antum perhatikan ya, ketika matahari tenggelam di sana di sebelah barat, antum perhatikan ya, bersamaan dengan warna hitam muncul dari timur yaitu malam hari, terus begitu sampai gelap. Nah, ketika kita masih salat maghrib di sebelah arah barat sana, kita lihat awan masih berwarna merah. Iya kan? Ya, karena di sana matahari baru tenggelam dari sana, sehingga kelihatan warna merah di sana. Nah, selagi masih ada warna merah, maka itu waktu salat maghrib masih ada. Tapi begitu warna merah itu hilang lang, begitu ya, hilang, betul-betul hilang, tenggelam, tidak kelihatan lagi warna merahnya dan sudah menjadi hitam legam semua langit, ini sudah masuk waktu isya. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Seperti itu, ya. Itu. Jadi, masuknya waktu maghrib adalah min maghribi syams, dimulai dari tenggelamnya matahari atau terbenamnya matahari ila maghribi syafaqil ahmar, sampai hilangnya warna awan merah di langit. Ya, kemerah-merahan di langit. Nah, untuk perhatikan ketika maghrib, kalau ingin buktikan bagus itu di tepi pantai atau di lautan, ya, kita lihat sana warnanya betul-betul kelihatan, ya, begitu. Kalau di kota, tengah-tengah kota macam begini susah, karena di sana sini banyak gedung-gedung bangunan dan juga lampu-lampu, sehingga kita belum bisa menikmati, ya, nah, pemandangan bagaimana tenggelamnya matahari, terbitnya matahari dan seterusnya, ya. Baik, seperti itu. Lain waktu, ya, bagi mereka yang rumahnya dekat pantai enak, ya, bisa menyaksikan, ya. Siapa rumahnya dekat pantai di sini? Pinerang, dekat pantai enggak? Oh, enggak. Ya. Mana? Siapa namanya? Lumajang, dekat pantai enggak? Enggak ya, jauh ya. Barakallahu fiik. Hah? Ambon. Gimana Ambon? Dekat pantai rumahmu ya? Oh, enggak, jauh. Nah, tapi bisa melihat ya kalau di kota Ambon dekat pantai, banyak laut di sana. Barakallahu fikum. Ayat yang kelima, wa waqtul isya, waktu isya sekarang. Kapan waktu isya? Min maghribi syafaqil ahmar ila muntasifil lail. Ya. Waktu isya adalah dimulai dari hilangnya awan merah, ya, awan yang berwarna merah di langit, ya, sampai pertengahan malam. Ya, itu waktu isya. Mulai dari yaitu hilangnya awan merah, berarti masuk waktu awal isya. Sampai kapan waktunya berakhir? Sampai pertengahan malam. Ini adalah sahih, pendapat yang paling sahih. Waqila, tapi di sana ada pendapat lain, ila sulusil lail, yaitu sampai sepertiga malam. Ya. Waqila, dan ada pula berpendapat ila tulu'il fajr, sampai sebelum terbitnya fajar shadiq, yaitu sebelum masuk subuh. Baik. Ini beberapa pendapat. Nah, dari sini, dari pendapat ini, ma'asyiral muslimin, ya, karena banyak hadis-hadis yang menunjukkan hal tersebut. Maka dari ini para ulama menyebutkan isya itu juga memiliki dua waktu. Waktu ikhtiari dan waktu daruri atau ittirari, sama. Ya. Artinya apa? Waktu ikhtiari, waktu yang harus diusahakan. Waktu yang harus bisa untuk dilakukan, ikhtiar, ya, seperti itu. Nah, waktu ikhtiar adalah kapan yang sahih? Sebutkan, waktu ikhtiari pada waktu salat isya adalah na'am, dimulai dari sejak hilangnya warna merah di langit, yaitu akhir salat maghrib, ya, yaitu menjadi awalnya salat isya, sampai kapan? Ila nisfil lail, sampai separuh malam atau pertengahan malam. Ya, na'am. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, bagaimana disebutkan tadi, ya. Yaitu bahwa akhir waktu salat Isya sampai situ, ya. Begitu. juga dalam riwayat yang lain. Dan ini pula yang dirojihkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, Imam Syaukani, dan Syekh Sya'bi rahimahullah, dan juga para ulama lain, ya, bahwa waktu sholat isya itu ila nisfil lail, sampai separuh malam, ya. Juga hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ya, dalam riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad, dan yang lain disahihkan Syu'bil dalam Sahih Al-Musnad, sebutkan di sana, ya. Nah, itu adalah waktu apa? Ikhtiari, waktu yang harus kita usahakan untuk dilakukan, ya. Nah, seperti itu. Dan inilah pendapat yang rajih, bahwa waktu sholat isya itu sebenarnya berakhir sampai pertengahan malam tok, begitu ya. Kecuali bagi mereka yang punya uzur. Nah, bagi yang mereka punya uzur sehingga terhalang dari melaksanakan sholat isya di awal atau di waktu ikhtiari ini, maka boleh sholat, mungkin tertidur, ya, atau karena bepergian atau karena apa sehingga tidak sempat mengerjakan pada waktu-waktu ikhtiari. Nah, ketika tidak ada waktu ikhtiari baginya, lewat tengah malam dia mungkin baru bangun, belum sholat isya, atau sudah terlewatkan waktunya karena mungkin kesibukan dan pekerjaan ataupun yang lain, ya. Nah, dibolehkan tetap bagi dia untuk sholat isya pada waktu idrori. Kapan waktu idrori itu? Yaitu dimulai dari tengah malam sampai sebelum matahari terbit. Sebelum sampai fajar shodik terbit, ya. Nah, artinya sebelum masuk waktu subuh, itu waktu idrori, waktu yang darurat, ya. Nah, begitu, waktu yang darurat. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Qatadah, amma innahu laisa fin naumi tafriq, innamat tafriqu ala man lam yusalli shalah hatta yaji'a waqtul ukhra. Adapun sesungguhnya bukanlah yang dimaksud orang yang suka meremehkan itu adalah dari tidur, ya, adalah tafriq, ya. Nah, tetapi yang dimaksud dengan tafriq, orang yang suka meremehkan, adalah orang yang tidak melakukan sholat kecuali sampai datangnya waktu sholat yang lain. Artinya orang yang malas, orang yang meremehkan sholat itu apa? Kerjaannya sukanya mengerjakan sholat di akhir-akhir waktu, ya. Kalau sudah waktu lain datang baru dia sholat. Nah, begitu. Maka di sini menunjukkan adanya apa? Waktu ikhtiari. Dibolehkan hal itu, ya. Waktu apa? Daruri, waktu ittirori. Nah, dibolehkan hal itu kalau memang dia terpaksa harus mengerjakannya di waktu tersebut. Bukan berarti kalau sudah tengah malam, oh berarti waktunya habis, mes gak usah sholat sekalian, begitu. Tidak demikian, ya. Misalnya antum sedang safar atau sedang repot, ya, belum sholat maghrib, belum sholat isya, karena naik kendaraan yang bis misalnya atau kereta atau apa saja atau pesawat, begitu. Sehingga baru sampai tempat atau tujuan sudah melewati tengah malam dalam keadaan antum belum sholat maghrib, belum sholat isya misalnya, ya kan? Maka boleh mengerjakannya meskipun sudah lewat tengah malam. Nah, masuk dalam waktu apa? Ittirori atau waktu darurat, ya. Inilah waktu-waktu sholat sebagaimana disebutkan dalam hadis yang banyak sekali, yaitu tentang masalah ini. Ada hadis Abdullah bin Amr bin As, juga ada hadis Al-Mughirah, ada hadis Ibnu Abbas, kemudian yang lain-lain, ya. Nah, hadis Jabir bin Abdullah yang paling panjang tentang kisah Jibril alaihi salatu wasalam yang mendatangi Nabi. Insyaallah akan kita sambung kembali masih masalah waktu salat pada pertemuan yang akan datang, pada kelanjutan dari pembahasan ini. Nah, intinya ikhwan, ya, syarat sahnya salat yang kelima tadi apa? Telah masuk waktu sholat, yang mana artinya kalau seandainya orang sholat kok ternyata dikerjakan sebelum masuk waktunya, berarti tidak sah sholatnya. Coba Sulaiman, antum jawab sekarang, waktu subuh dimulai kapan sampai kapan berakhir? Dari terbitnya fajar shodik sampai itu waktu yang ikhtiari. Enggak, terakhir, waktu terakhir sampai sebelum terbitnya matahari. Yo. Nah, terus lagi Sulaiman. Nah, biar enggak ngantuk Sulaiman. Ya. Waktu salat zuhur jam berapa atau kapan, Man? Iya, ketika matahari sudah tergelincir, bukan pas di tengah-tengah. Tengah-tengah belum waktunya. Setelah tergelincir, ya, matahari sampai kapan? Sampai sebelum masuk waktu sholat asar. Kapan itu? Ya, ketika bayangan benda sama dengan bendanya, ya. Jadi misalnya, tapi dilebih sedikit ya, maksudnya begini, ketika matahari itu sudah apa bayangan, bayangan benda ketika matahari di tengah-tengah ini kan biasa bayangannya berhenti, dia tidak bertambah juga tidak berkurang. Nah, begitu sudah tergelincir sedikit begini ke arah barat, maka bayangannya tambah sak seret sedikit saja. Kita ukur pakai senti. Oh, bayangannya tambah setengah senti misalnya. Nah, setengah senti ini jadi patokan nanti untuk masuknya waktu asar. Ya, misalnya ketika benda kita tegakkan, panjangnya 1 meter. Kemudian ini bayangannya, pandangannya 1 meter. Itu berarti sudah mulai dekat waktu asar. Nanti kita tambahin setengah senti. Kalau begitu bayangannya tambah setengah senti atau lebih, oh berarti masuk waktu asar. Tapi kalau masih betul-betul sama, belum ya. Ketika sudah lebih sedikit dengan tambahan dari setengah senti tadi. Paham gak ini? Ngerti ya? Nah, saya ulangi lagi. Ketika matahari di tengah-tengah tadi, misalnya kan bayangan benda kan diam toh, tidak berkurang juga belum bertambah, beberapa menit saja. Begitu matahari sudah tergelincir, artinya dia bergeser ke arah barat. Nah, bayangan benda tadi itu tambah, tambah sakseret saja. Kita ukur pakai penggaris. Kalau tadi ada bayangan apa? Bayangan bendanya segini. Kita ukur penggaris. Oh, tambahnya kira-kira setengah senti. Ah, masuk waktu duhur setengah senti tadi. Nah, yang setengah senti ini baik jadi patokan ketika mau mengukur waktu asar. Kan syaratnya asar itu apa? Ketika bayangan benda sama dengan bendanya. Saya bendanya 1 meter, bayangannya 1 meter, tambahi titik gas, tambah ya Pak, setengah senti lagi. Kalau sudah bendanya melewati tambahan setengah senti lagi atau lebih, ah berarti sudah masuk waktu asar. Pun paham napa dereng? Paham ya? Barakallahu fikum. Itu waktu duhur. Coba Adit, waktu asar jam berapa li atau kapan mulai sampai kapan berakhir? Dimulai dari ketika bayangan benda sama dengan bendanya sampai kapan? Sampai tenggelam matahari itu waktu yang terakhir. Kalau waktu ikhtiari, waktu yang harus diusahakan tadi, mulai dari bayangan benda sama dengan bendanya hingga warna matahari apa? Kekuning, kuning-kuningan. Itu waktu ikhtiari. Ada waktu yang darurat, mulai dari matahari kekuning-kuningan sampai tenggelam matahari. Itu yang apa? Nah, darurat ya. Baik. Sekarang supaya tidak ngantuk lagi, Abang Ali, ayo, antum ya. Gimana? Kapan waktu maghrib itu? Waktu asar. Sudah ya asar. Maghrib. Waktu maghrib mulai kapan? Dimulai dari tenggelamnya matahari sampai merah-merahnya hilang. Bukan munculnya merah-merah, merah-merahnya hilang. Warna merah di langit itu hilang ya. Maghribus syafaq al-ahmar ya. Jadi hilang. Kalau mendung tidak kelihatan, diperkirakan mungkin waktunya sama dengan kemarin. Gitu aja ya. Kalau misalnya kemarin kita lihat, kamera-meraan kelihatan sudah mulai jam 7 kurang seperempat misalnya ya. Jam 7 seperempat itu warna merah sudah hilang. Berarti besoknya kalau punya mendung, ya diperkirakan saja mengikuti waktu sebelumnya. Insya Allah lebih sedikit tidak masalah ya. Perkiraan. Wallahu a'lam. Iya, seperti itu ya. Jadi itu waktu isya, waktu maghrib. Waktu isya haidar. Kapan waktu isya haidar? Ketika mulai dari hilangnya warna merah di langit sampai pertengahan malam. Ini waktu yang sahih ya, waktu yang berdasarkan jalan-jalan yang sore, isya itu berakhir hingga pertengahan malam tok ya, malam saja. Tetapi ketika seseorang belum menunaikan sholat isya karena satu hal, maka dibolehkan dia mengerjakan di waktu darurat. Kapan waktu darurat itu Ibrahim lumajang? Berapa? Kapan mulai waktu darurat untuk sholat isya? Mulai kapan? Pertengahan malam sampai sebelum terbitnya fajar shadiq ya, fajar shadiq subuh itu. Paham ya semuanya ya? Ada apa? Ya, setelah terbitnya fajar qadhib. Kalau belum masuk qadhib ya sudah ya, fajar qadhib belum masuk waktu subuh. Sekarang waktu subuh kita tadi ya, barakallahu fikum, insyaallah kita lanjutkan besok. kita akhiri dulu pada hari ini pelajaran siang ini, mudah-mudahan bermanfaat dan menambah pengetahuan kita lebih luas tentang ibadah sholat kita. Sebelum masuk sifat sholat, kita mengenal dulu syarat-syaratnya, kemudian rukun-rukunnya dan seterusnya sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Demikian kita akhiri. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Sulaiman, Jepionan, Sulaiman.